Nah, di sini dikatakan menurut pendapat saya, iman dan tauhid itu di akhirat nanti tidak menjadi masalah. Karena tidak ada pemujaan dan penghambaan lagi. Adapun yang menjadi pokok iman sekarang ini, yaitu adanya pemujaan dan penghambaan. Yang demikian itu tanda adanya Khawullah dan Tuhan, yaitu Gusti. Ini sudah mulai mengarah kepada pembantahan terhadap satu pemikiran yang digulirkan Sunan Siti Jenar, yang mengatakan saya adalah Tuhan, Tuhan itu saya, manunggaling Khawullah Gusti. Ini sudah mulai mengerucut. Ya, yang itulah hakikat roh. Adapun jika seseorang tidak memahami kedua masalah itu, maka kosonglah pengetahuan orang itu. Tetapi jika hatinya mendua, maka syiriklah orang tersebut, tidak sah imannya karena tidak paham tentang keesaan Allah. Kemudian di sini dijawab oleh Pangeran Cirebon. Nampaknya Pangeran Cirebon itu tingkatannya setelah Sunan Mojagung. Dia mengatakan, mangaribat lamun wong alon iman kawula punika kapurbakareh sampur nanging mangarifat nora aningali tiningalin norah amuji pinuji. Ini menunjukkan Pak, dulu seluruh Jawa itu menggunakan kalimat bahasa Jawa. Makanya bahasa Sunda itu baru terpakai pada abad 18 menjelang 19. Jadi dulu kerajaan Banten, Cirebon, semua dari mulai bahkan ketika zaman Majapahit, seluruh Nusantara ini menggunakan bahasa Sangsekerta. Ya, bahasa Jawa. Dari Sumatera, bahkan sampai Patani, sampai Champa. Makanya mungkin ada yang bertanya, dulu da'i-da'i yang datang dari Champa kok bisa berdakwah di sini? Karena memang bahasanya dulu sama. Ya, dan bahasa Melayu itu dipakai juga baru abad 16-15, yaitu yang pertama menggulirkan adalah tokoh-tokoh sarjana-sarjanya seperti Hamzah Al-Fansuri. Sebelumnya semua pakai sastra Jawa. Apalagi Sunda itu baru kemarin ada. Begitu juga Madura, walaupun Madura itu memang ada beberapa suku yang memang sejak zaman dulu menggunakan bahasa Kangean, yaitu bahasa Madura. Kemudian mengembang di timur karena dibatasin oleh lautan itu. Sehingga mereka-mereka yang sekitar itu menggunakan bahasa Madura. Itu asal ibu bahasanya itu Kangean, kan gitu. Iya gak? Ada orang Madura gak di sini? Atau gak tahu sejarah Maduranya? Itu. Anak ada gak yang turunannya Lembu Peteng? Itu. Kayaknya semua turunannya Lembu Suro ya. Lembu Surabaya. Kemudian hadirin sekalian, di sini Syekh Bentong, yang bernama Allah itu dialah Allah mampu berada di dua kondisi, dia yang tak ada duanya. Maulana Maghribi berkata sambil menunjuk dirinya sendiri, ing yo angarani iki nanging dudu iki jisim atane iki. Apakah badan ini yang dimaksud? Udah mulai mengerucut. Ya, sudah mulai mengarah kepada Siti Jenar. Tetapi kan bukan ini, bukankah ini adalah jisim namanya? Maka Syekh Lemah Bang mulai tersinggung. Nah, ini. Jadi Siti Jenar sudah mulai tersinggung bahwa pembicaraan para wali ini sudah mulai mengkritisi pemikiran dia. Maka dia sudah mulai unjuk kekuatan, unjuk perasaan dan pemikiran. Yo ingsun iki Allah. Ya. Endi samalih mapan orane malih saking ingsun iki. Yo aku ini adalah Allah, di mana yang lain? Memang tidak ada lagi selain aku. Maulana Maghribi menyaut, ya, rada sedikit tersengat, akhirnya ada sedikit keras jawabannya. Oranane pun iki, apakah yang kamu maksud jasmani ini adalah Allah? Ini kayaknya sudah mulai naik darah. Ya, ternyata yang katanya yang ini Syekh Siti Jenar katanya menyebar pemikiran wahbatul wujud, ternyata terbukti dari mulutnya sendiri. Akhirnya Syekh Lemah Bang menimpali Syekh Maulana Maghribi. Nora ambo ngerasaning jisim malih. dan seterusnya. Saya tidak lagi berbicara masalah soal jasmani lagi. Apakah sebenarnya yang menjadi pokok masalah? Sebenarnya bukan masalah jasmani lagi. Pada tempatnya nanti kita bersama-sama mengungkapkan rahasia pandangan masing-masing. Makanya dari sekalian, pertemuan Wali Songo ini tidak hanya sekali. Karena di dalam beberapa riwayat babat-babat di Jawa Barat, itu ada juga pertemuan yang diadakan di Jawa Barat, bahkan di sana 3 kali, bahkan ada suatu riwayat juga pernah dilakukan di Masjid Demak. Nampaknya pertemuan ini terus berseri, karena menundukkan tabayun dan mencoba untuk nasihatin terus, tidak hanya sekali 2 kali, pemikiran Siti Jenar. Jadi nampaknya dia masih menantang-nantang, suatu ketika kita akan bahas sendiri masalah ini, jangan di sebut-sebut di dalam kesempatan ini. Maulana Maghribi menjawab, inggih leres tuan puniko, angin tanpa ros kapiarso yen tuan angucapaken den anukso ing tingkah kawula sampun kopai arso dining wong. Tuan memang benar, tetapi Anda jangan menganggap bahwa pernyataan Anda akan didengar. Sadarilah dengan hati-hati mengarifat yang Anda ungkapkan kalau-kalau orang mendengarkan. Akhirnya kayaknya pertemuan ini sudah mulai panas. Maka moderator utama menengah-nengahinya. Sunan Giri mulai mengangkat-angkat bicara. Tidak ragu lagi bahwa Allah model corak pikiran Siti Jenar Lemabang, laksana penari gambuh yang memukul pancang seraya berkata, siapa yang mengetahui namaku tanpa aku memberitahu? Ya gak ngerti. Ya, Masya Allah, ungkapan yang sangat dalam. Jadi Siti Jenar itu ditanya, apakah ketika ditanya oleh Maulana Maghribi, yang kamu maksud Tuhan ini jasmani ini? Dia gak jawab. Ini kan sama aja, ada yang menari-nari, kemudian siapa yang tahu nama saya tanpa saya beritahu? Ya gak ngerti. Sunan Giri meminta kepada Sunan Siti Jenar, kalau kamu mengatakan Allah itu saya Allah, ketika ditanya Maulana Maghribi, apakah jisim ini Allah? Katakan iya dong. Ternyata dia tidak mengatakan, balah mengelak. Siapa yang akan mengetahui nama dan seterusnya? Semua para wali setuju, ya. Perhatikanlah hal itu. Dan saya sendiri bergelar Prabu Satmata. Semua para wali setuju, tetapi yang dicegah, yang dihalangi kata-kata Syekh Lemahabang. Namun bagaimana para wali itu mencegahnya? Lalu Pangeran Cirebon terakhir menutup, janganlah ikuti pikiran itu. Kamu nanti akan dihukum mati. Berarti ide menghukum mati yang pertama kali usul adalah Sunan Gunung Jati. Ya. Jadi ya usul, jangan ikutin pikiran itu, kamu nanti akan dihukum mati. Syekh Lemabang tidak dapat dicegah lagi, sambil meninggalkan majelis dia berkata, nah mana lagi yang lain, jangan kira ada duanya. Saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya, sambil ngelonos. Meninggalkan majelis pertemuan, akhirnya dilanjutkan pertemuan tersebut membahas masalah-masalah kaitannya dengan masalah-masalah aktual, kaitannya dengan keagamaan dan umat. Oke. Jam berapa, Pak? Hah? Kok masih lama ya? Oh, saya kira udah habis ini. Bismillah. Nah, hadirin sekalian, setelah itu ada dialog yang sangat tajam antara Sunan Giri dengan Maulana Maghribi menyoal mendudukkan masalah ma'rifat. Ya. Setelah itu di dalam buku tersebut dijelaskan tentang masalah makna sholat dan sasarannya. Yang menarik di sini, Masya Allah, para wali menjelaskan surat Al-Fatihah dengan arti yang sangat sederhana, yang sangat mudah dipahami oleh orang awam. Ini Pak. Arti a'udzubillah, mohon kepada Allah hendaknya dijaga dari berbangga diri, mencari muka dan mencari sekedar pamrih dan kemasyhuran. Arti bismillah dan seterusnya dimaknai dengan ingsun amit barokah lawan namaning pangeran, aku mencari barokah dengan nama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin dimaknai tuan oleh puji, segala puji hanya milik Allah. Rabbil alamin ditafsirkan tuan kang angrekso alam kabeh kang aweh nugroho ing kawula kabeh kang mabekti awedi ing pangeran. Tuhan yang menguasai seisi alam, yang memberi anugerah kepada semua hamba yang berbakti dan bertakwa kepada pangeran Allah. Ar-Rahman dimaknai amurah ing dunya, bersifat murah di dunia. Ar-Rahim ditafsirkan tuan asih ning akhirat kang mukmin lan lawan lan wadon, lanang lan wadon. Tuhan Maha Pengampun di akhirat kepada orang beriman, laki maupun perempuan. Dan ini sangat cocok dengan tafsirnya para ulama, Ar-Rahmanu fid dunya war-Rahim fil akhirah. Yang lebih menarik Pak, tafsir berikutnya, Maliki yaumiddin, tuan ratuning dino kiamat. Kang amu anguku maken kabeh, Tuhan yang menguasai diri di hari kiamat dan yang memberi keadilan kepada seluruh hamba. Selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ditafsirkan tuan kang sinembah saking alam kabeh lan tuan ambo juluki tulung, ambo nyuwuni tulung ya. Berarti hanya Tuhan yang kami sembah dan hanya Tuhanlah yang hamba meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim dengan makna teguhno ambo juluki dan dadalan wat siratal mustaqim lan tetapno. Berarti hamba mohon gandanya diberi keteguhan dalam meniti jalan yang lurus, kekuatan berjalan pada titian siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan mohon ditetapkan padanya. Siratal ladina an'amta alaihim ditafsirkan dalanin wong kang wis den wehi pakena ing akhirat, ya, tidak lain adalah ini swarga, ya. Berarti ialah jalan bagi orang-orang yang sudah diberikan kenikmatan seperti yang telah Tuhan beri karunia, misalnya para nabi, para wali, para orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu mujahid, ghairil maghdubi. Hebatnya Pak, dan ini jarang kita temukan ahli tafsir Indonesia sekarang berani menafsiri ihdinas ghairil maghdubi, hendaklah tidak sebagaimana orang yang Tuhan murkai, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, yaitu kafir dan musyrik. Jadi ghairil maghdubi Yahudi waladdalin Nasrani. Nah, ini tafsir yang paling sahih tentang masalah ghairil maghdubi alaihim waladdalin yang telah diungkap oleh Ibnu Katsir, yang diungkap oleh Imam At-Tabari dan yang lainnya, dan di dalam beberapa tafsir bil maksur. Ternyata Wali Songo lebih memilih tafsir itu daripada yang lainnya, ghairil maghdubi Yahudi waladdalin Nasrani. Dan berarti tidaklah hamba tidak Tuhan sesatkan ke jalan yang tidak benar, sebagaimana umat Nabi Isa kafir dan musyrik, itulah yang hamba mohon kepada Allah ya Tuhan. Ini tafsir Fatihah paling sederhana untuk orang awam, orang Jawa yang mau sholat, mau masuk Islam, sholat. Gampang banget. Dan mengena intisarinya. Dan kalau antum baca, oh ya ini artinya Fatihah, gak usah jauh-jauh. Ya, terus kemudian tertib gerakan sholat, maksud dan maknanya di sini nampaknya dia mengajari seluruh gerakan sholat, sifat sholat Nabi Pak, subhanallah, persis yang diajarkan oleh Syekh Albani, subhanallah, berarti alim. Oh, mereka itu dikit-dikit menyebut tentang masalah madzhaibul arba'ah, madzhaibul arba'ah. Nampaknya memang mereka itu sangat menguasai tentang madzhaibul arba'ah. Terus membahas hakikat manusia, hakikat Tuhan, hakikat surga, memantapkan keyakinan. Nah, di sini ada beberapa ungkapan-ungkapan yang memang sayangnya Pak, tulisan aslinya itu sudah banyak yang hilang, sehingga nampak terputus-putus, nampak nggak nyambung. Ini sayang. Bahkan Profesor Dr. Drewes sendiri sudah tidak bisa mengusut. Di dalam beberapa krut ini lontar itu sudah mulai kusut, tidak bisa dibaca lagi. Nah, yang paling menarik adalah panduan Wali Songo tentang etika hidup, cara beragama. Tuh, lihat. Jadi umatnya ini diberikan pedoman lengkap bagaimana dasar-dasar agama di dalam lembaran yang pertama, lembaran yang kedua tentang masalah tata cara beragama, termasuk jangan kita tercebur ke dalam bid'ah dan kesesatan. Masya Allah Pak, ini kalau dibacain zaman sekarang Wali Songo ini sudah Wahabi Pak. Wallah Wahabi Pak. Yang menarik Pak, sekarang saya akan bacakan langsung aja. Di sini yang antum kalau punya bukunya, antum baca wejangannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ternyata Maulana Malik Ibrahim ini menjadi gurunya para wali. Jadi wejangannya itu diturun-temurunkan di antara para wali, di sini kurang lebih 25. Yang subhanallah, ternyata wali-wali ini tidak seperti yang mereka sangka. Nomor 10, kata beliau, melaksanakan hukum dan amaliyah agama secara terang-terangan. Gak usah basa-basi, zaman Wali Song Maulana Malik Ibrahim aja sudah berani ngomong bid'ah. Nah sekarang 2017 malah gak usah ngomong bid'ah, menyelisih sunnah aja. Loh, kalah karo Mbah Wali. Katanya Mbah Wali di sini melaksanakan hukum dan amalia agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut Qadariyah kecuali terpaksa. Masya Allah, sudah kerangnya gitu. Jangan bicara sama Qadariyah, jangan bicara sama Syiah. Karena apa? Karena akan meracuni hati. Itu. Nah yang menarik Pak, hal 10 yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam, artinya nawaqidul iman. Ya di sini setelah wejangan itu diturunkan kurang lebih 25, yang menarik bahwa betul-betul Syekh Maulana Malik Ibrahim ini guru besar dan gurunya para pangeran dan punya pondok. Demikianlah di akhirnya dia mengatakan, demikianlah hendaknya dalam persahabatan bersikap adil. Ini juga harus diperlakukan terhadap anak cucu dalam menyantunin dan menjaganya. Dalam hal makanan dan tempat tinggal, sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan dan jangan dihinakan. Berarti beliau punya pondok. Kayaknya setelah saya penelitian kepasucinan, di mana disinyalir di sana ada masjid yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, sampai sekarang masih dipertahankan oleh Pemda Gresik, dan tempat aslinya masih diberi tanda, dan juga tempat wudhunya itu masih memang model kolam. Kenapa dibikin kolam? Dulu meniru sana semua, karena Gresik airnya. Nah, sehingga dia dibikin kolam untuk tada hujan, fungsinya banyak, sebagian untuk minum, mandi, wudhu. Makanya rata-rata akhirnya niru semua. Airnya bagus pun bikin kolam, dan kolamnya dulu itu masuk. Dibikin tangga ke bawah begitu. Dan begitu di sana juga. Sehingga ketika orang wudhu itu duduk, nanti kalau airnya makin ke bawah, tangga belawah, sampai seterusnya. Ini dulu model tempat wudhu zaman kewalen dulu ya. Itu. Namun sekarang sudah modern, pakai apa? Otomatik begini aja keluar ya. Makanya orang-orang haji Indonesia itu lucu-lucu karena enggak tahu otomatik dipencet mau wudhu malah kesiram. Waduh, kaget itu. Subhanallah, bama sampe deso bang. Woi gue yang ngakak itu. Ya ngakak itu. Lucu banget. Ya. Terus kemudian ini itika guru, Masya Allah. Jadi para wali itu memberikan kriteria orang itu bisa dijadikan guru setelah memiliki sifat 20. Masya Allah. Antum di buku aslinya halaman 386 sampai 388. Dan ini sangat mendasar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan petunjuk ulama-ulama. Ngaji ke guru ya ini 20. Kalau antum belum menemukan guru punya kriteria 80 ini, 80 sama 20, jangan. Kereng ini wali-wali ini, Masya Allah. Sekarang ngaji gak karu-karuan, kadang-kadang nanggone pendekar lodruk. Nah, pendekar ini kadang-kadang sopo aja yang penting kopiahan. sorban panjang, langsung dijadiin guru. Anehnya hanya menjadi ustadz di sinetron. Jadi ustadz beneran di sekarang, masya Allah. Tanda orang suci, wah ini sudah tingkatan lebih daripada guru. Jadi orang suci ini maksudnya wali. Makanya wali itu aslinya istilah petugas, Pak. Yang wali maksudnya orang dekat dengan Allah, istilah di dalam bahasa wali itu orang suci. Holy man, gitu loh. Makanya sarjana-sarjana barat itu tidak ada yang mengistilahkan wali songo. Rata-rata orang suci, karena wali juga banyak, dan wali itu aslinya petugas. Makanya wali songo adalah petugas-petugas dakwah yang dikirimkan pemerintah Turki untuk berdakwah di Nusantara, Sumatera, Jawa sampai ke timur. Cuman memang yang diaktualkan, yang diupdate oleh sarjana-sarjana atau sejarawan Jawa itu memang wali yang ada di Jawa, sehingga muncul istilah songo. Songo itu pun akhirnya kita tidak jelas kenapa dikatakan songo. Dari sisi gatuan istilah aja separuh Jawa separuh Arab. Nah ini kan gak beres, Mas. Seperti Ponijah tadi ini. Ya, wali Arab songo Indonesia apa Arab? Ini Jawa. Wali Arab songo Jawa. Berarti betul ini adalah ingin mencoba mengawinkan antara Islam Arab dengan Islam Jawa. Tokoh yang dari pesantren, tokoh yang dari keraton, sehingga muncul sosok wali songo tapi isinya keraton. Itulah, ya. Kemudian di sini setelah membahas orang suci yang begitu bagus, inilah cara bertapa, lihat, Pak. Inilah cara bertapa dengan jalan thariqah, maksudnya mengikuti jalan Rasulullah. Tidak akan berhasil jika tanpa guru. Jika sudah sempurna melaksanakan thariqah, berarti telah menempuh jalan ulama. Maka sudah dilengkapi pengetahuan zahir batin. Jika sudah dilaksanakan semua, maka sudah berhak bertindak sebagai syekh atau masyayikh, jika memang ada tanda-tanda itu padanya. Ini khusus kaitannya dengan orang suci, kriterianya. Ya. Dan yang dimaksud bertapa di dalam istilah mereka adalah melaksanakan sholat, iktikaf, dan kumpul sama orang soleh. Seperti wejangan Sunan Kalijogo. Ini Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian di sini mengenai adapun tingkah laku orang mukmin yang menyangkut perilaku kerohanian, sikap pribadi, menyesal bila berbuat cela, bersikap sabar terhadap cobaan Allah, kasih sayang kepada semua makhluk, menghayati kemahakuasaan Allah, selalu ingat mati, bertakwa kepada Allah, dan seterusnya. Terus mengenali kebajikan dan keburukan. Berikut ini adalah cara berperilaku orang soleh. Adapun tingkah laku orang munafik. Jadi orang soleh dijelaskan, orang munafik itu yang hebat, Pak. Bukan hanya disebutkan di dalam kitab-kitab cuma 4. Di sini sampai wali songo detail 15 ciri munafik. Bila berbicara bohong, bila berjanji tak dapat dipercaya dan berkhianat. Salah enggak di sini? Yang kedua, selalu tamak, mengangan-angankan yang bukan haknya, mengharapkan pemberian sesamanya tidak kepada Allah. Itu dijulukin wali munafik itu. Selalu tamak. Dua, kikir dan takut miskin, senang harta yang banyak untuk bersenang-senang. Itu masuk ke dalam kategori munafik katanya Mbah Wali. Tidak pemalu dan cenderung merendahkan orang lain. Kemudian 5, suka mencari muka, suka berlebihan dan suka dipuji dan disanjung sebagai orang kaya, termasuk munafik. Suka menghina orang miskin dan mengunggulkan dirinya sendiri. Nomor 7, berambisi dihormati orang lain dan berambisi agar orang lain tunduk kepadanya. Yang 8, suka mengambil hati, menutup-nutupi kejelekan sendiri dan menyebarluaskan celah orang lain. Yang 9, senang bermusuhan, bertengkar dan bersikap mau menang sendiri. 10, suka memutus hubungan persaudaraan, mudah jengkel, mudah susah, busuk hati, tidak bertanggung jawab, munafik. 11, dengki, terlalu banyak keinginan, munafik. 13, banyak bicara dan senang omong kosong, munafik. 13, tamak, loba, membandel, suka membual, munafik. 14, suka menyeleweng, suka mengadu domba, munafik. 15, segan berbuat baik, suka berbuat apa saja yang kurang berguna. Ini dikatakan munafik. sekarang pembatal Islam yang ke-10. Sekarang antum ukur dengan kitab Nawaqidul Islam nanti. Di rumah antum buka. Kata para wali, hal-hal yang membatalkan Islam berikut ini. Kaya wong anembah braholo, ikut menyembah berhala. Syirik. Sudah. Kemudian yang kedua, mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir. Oh, sekarang nih, jangan macam-macam menurut wali songo antum ikut natalan itu masuk pembatal keislaman. Lebih kereng mana Pak? Syekh Abdul Wahab ama wali songo? Lebih kereng ini mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir. Itu, masya Allah. Yang ketiga, ikut mengeluarkan sesajen. Ya, ikut mengeluarkan angpau. Ikut mengeluarkan macam-macam, ini masuk. Yang keempat, yang kemarin isu lagi santer pada bulan-bulan atau mungkin sebelum pemilihan DKI, merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukan wahyu dari Allah, menyelewengkan dalil Allah atau memaki kebenaran kalamullah, itu masuk pembatal keislaman. Yang kelima, memaki Allah, Rasul, utusan Allah atau memaki malaikat, dimasukkan para wali sebagai hal yang membatalkan Islam. Yang keenam, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sebagaimana yang dibicarakan dalam 4 madhab. Coba, kalau sudah urusan fikih, selalu mereka-mereka itu memberi catatan 4 madhab. Yang ketujuh, menganggap sunnah hal yang wajib dan menganggap wajib hal yang sunnah. Oh, lebih detail Pak, lebih kereng. Ya. Dan yang kedelapan, mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kepada kekafiran. Tuh. Sembilan, menuduh kafir terhadap saudaranya yang muslim. Masya Allah. Persis seperti yang dikatakan Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir faqad babi ahaduhuma, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, si kafir, bahkan akan kembali kepada salah satunya. Kalau enggak yang menunjuk, yang ditunjuk. Sementara tidak terbukti, akan menanggung dosa fitnah menjadi kafir sendiri. Yang ke-10, senang apabila dianggap kafir atau berpikir menjadi orang kafir atau membantu semua perbuatan orang kafir. Oh, kalau zaman sekarang ini wali songo dijuduh takfiri nih Pak. Karena bolak-balik kopar kafir. Yang menarik, setelahnya beliau-beliau para wali memberikan satu penjelasan detail perbuatan dan ucapan yang bisa menjatuhkan orang ke dalam kekafiran, kurang lebih ada 44 poin. Ucapan perbuatan yang bisa menyeburkan orang ke dalam kekafiran. Subhanallah. Loh gini kok wali dianggap main gong, gamelan gitu, Mak. Jadi meleset dari panggang. Hakikat iman dan ilmu dia bahas, ya. Terus kemudian makna kegelapan dan kecerahan sampai yang menarik di sini cara beragama, Pak. Ya, saya ingin bacakan. Di sini Islam dan kesolehan, kesempurnaan. Berislam yang sempurna itu, pertama menjadi orang Islam, lalu menjadi orang mukmin, kemudian menjadi orang bertakwa. Benar, Islam, iman, ihsan. Cocok menunjukkan mereka-mereka ini paham tentang masalah al-Islam, al-iman, al-ihsan. Bagaimana tingkah laku orang Islam itu, bagaimana pula tingkah laku orang yang bertakwa itu, bagaimana tingkah laku orang Islam menjadi munafik, menjadi Yahudi, bagaimana sikapnya menyerupai perbuatan iblis, perbuatan sesat, perbuatan kufur dan kafir. Hebat. Beliau membedakan antara kufur, perbuatan, kafir orang. Karena tidak semua orang yang berbuat kufur bisa kita kafirkan. Dalam konteks kehati-hatian, beliau mengungkapkan dua-duanya. Kufur, kafir. Inilah tingkah laku dari masing-masing hal di atas. Tingkah laku dalam agama Islam, tingkah laku dalam akhlak. Jika tingkah laku serta akhlak tidak demikian, maka belum sempurna Islamnya. Orang yang dibenci oleh Allah hingga hari akhirat adalah orang yang keterlaluan dosanya karena tidak memperhatikan perintah Allah. Yang dinamakan orang Islam adalah mereka yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan menganjurkan kepada orang lain untuk berbuat baik dan buruk, alias ini meninggalkan keburukan, alias amar ma'ruf nahi mungkar. Lengkap enggak kira-kira ajaran mereka? Dari perbuatan jahat, sayang kepada orang dan berbuat baik kepada semua orang, menjauhi mereka dan mengesampingkan, menjauhi mereka yang mengesampingkan agama Islam. Lupa. Kita bolak-balik diwanti-wanti, jangan nyampur, jangan sekarang dekat-dekat berteman dengan orang yang membenci Islam, memusuhi Islam. Di samping itu juga, mau berhubungan dengan orang-orang yang mengaku beragama Islam, itulah yang disebut berislam yang sebenarnya. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah? Dijelaskan lagi. Yang baik dan yang perlu, yang terkecuali bagi semua orang Islam. Dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada waktu bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang, kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Masya Allah. Zaman sakmono loh Pak. Wali wis ngaramno musik. Lah sekarang dai sudah modern, kita banyak kok malah enggak tahu hukumnya musik. Malah dikatakan halom. Ya. Yeah. Ya, yeah. Ladak belo halom, ya. Yeah. Enggak haram halom, ya. Yeah. Kan dikit lagi halal itu. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Dan lakukanlah derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang-orang banyak untuk melaksanakan sholatul jumu'ah. Berikut ini amaliyah yang harus dilaksanakan dan yang harus dihindarin. Yang dihindari yaitu memakan makanan haram secara fisik maupun hasil dari perbuatan haram. Contoh fisik babi, contoh fisik khamr. Dari perbuatan haram, beras mahalal tapi curian, jadinya apa? Sandal halal curian, jadi apa? Nah itu, makanya hasil dari perbuatan. Detail sekali Wali Songo memberikan penjelasan. Minum-minuman keras, berjudi, merampas hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menipu, menghasut, mengingkari janji. Adapun yang harus dilaksanakan yaitu memperbaiki niat, tidak serakah, tidak membunuh orang tanpa dasar hukum agama, tidak membunuh sebagai balasan dengan kelewat batas, karena itu akan terbalaskan di hari kiamat nanti, dan tidak memancing amarah sesama muslim. Hendaknya berbuat baik terhadap sesama muslim, maupun saling menolong dalam kesusahan bersama, maupun berbakti kepada ayah bunda, berbakti kepada guru, berbakti dan mau datang kepada ulama, sayang kepada yatim piatu, mau membaca istighfar waktu mendapatkan kesusahan, membantu saudara seagama ahlul Islam, mau membantu tetangga. Orang yang demikian ini nanti di akhirat menghadap Allah dengan wajah bersinar bak bulan purnama. Masya Allah. Ini ajaran wali, Pak. Jika hendak berbuat baik kepada tetangga, mereka seharusnya dijadikan saudara, sahabat dengan mempunyai 5 macam sikap dasar. Pertama, Islam. Kedua, baik dalam bersikap dan sifat. Ketiga, baik dalam perbuatan soleh. Keempat, ramah dan tidak serakah. Dan yang kelima, berkata benar, jujur dan tidak khianat. Antum jadikan sekaligus saudara, tetangga seperti itu, kata wali. Jika tidak didasari kelima sifat itu, sementara ia bodoh dan berbuat baik karena terpaksa, akhirnya juga akan berbuat jahat. Hal-hal yang tidak baik dipakai berbicara, yaitu jika dalam keadaan marah, sebab itu tidak lagi memandang jasa kawan, seakan belum pernah kenal. Orang yang tidak teguh iman, selalu tidak ikhlas dan jika beramal. Masya Allah, betul Pak. Orang yang tidak teguh iman itu selalu tidak ikhlas dalam beramal. Kejahatan perilakunya dan kemesumannya pribadinya akan menulari yang lain. Sifat serakahnya juga akan mereka tiru, sehingga bisa menyesatkan dan tidak dipercaya perkataannya. Jika hal-hal itu tidak dihindari, berarti ia bersikap aniaya kepada dirinya, dan itu harus dihindari. Ini secara umum bagaimana beragamanya para wali. Saya tanya kepada antum, salahnya di mana? Kira-kira sekarang ini kalau kita bandingkan zaman kita sekarang, detailan mana, beranian mana, sekarang lengkapan mana, bahkan mereka di depan mereka-mereka yang sekarang, coba bayangkan Pak, saat mereka berdakwah, siapa yang dihadapi? Hindu Buddha. Kalau sekarang yang kita hadapi Muslim, ya tokoh-tokoh bangsawan kerajaan, tapi Allah teguhkan dengan keikhlasan, dengan keberanian, dan memang ingin mencari ridha Allah. Allah akhirnya memberikan keberkahan dan keselamatan. Makanya kalau jadi da'i, kalau antum ingin mengamalkan sunnah, antum tanyakan, saya ini mencari ridha Allah enggak? Kemudian yang kedua, ya, kalau sudah antum bisa jawab iya, saya mencari ridha Allah. Yang kedua, itu antum sampaikan penuh dengan ikhlas enggak? Kalau sudah, insya Allah antum ditolong Allah. Pikiran-pikiran antum yang aneh-aneh itu kadang-kadang enggak wujud kan? Contoh aja lah Pak, saya itu kan di YouTube dijulukin gembong Wahabi. Oh keren, paling keren itu saya itu. Tapi bismillah, kita dakwah, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, buku ini sampai hari ini sudah habis 15.000. Belum ada yang ngasih catatan ke penerbit atau ke saya. Itu. Ya kenapa? Karena kita bisa dua argumen. Ini selama 10 tahun komparasi dari 150 buku. Dan yang saya pakai rujukan bukan buku abal-abal, hasil penelitian. Kalau enggak buku primer memang asli Wali Songo, atau buku-buku yang sekarang ini diulas dari buku Wali Songo oleh sarjana-sarjana kompeten, atau penelitian yang level tesis S2, disertasi S3. Nah baru setelah itu buku-buku perbandingan babat-babat yang ditulis di sekitar orang-orang sejarawan Indonesia. Udah, ya, sekarang kita argumentasi, silahkan monggo. Kalau memang ada yang mencoba atau ada punya ketemuan buku yang bisa membuktikan bahwa Wali Songo itu main gamelan, Sunan Bonang sampai punya gong Bonang, ditabuh saking merdunya, semua orang akhirnya masuk Islam. Loh yuk kok gampang banget menarik orang dari Buddha ke Islam cuma nabuh gong. Tung, asyhadu allah. Loh mas, kita dakwah sampai ngiler itu gak melebu-melebu loh mas. Nah ini kan suatu hal yang sangat bertentangan dengan kinerja wali itu sendiri Pak. Wallahi Pak, yakin seyakin-yakinnya Sunan Ampel tidak semudah sekarang. Ketika dia dakwai Lembu Peteng ke Madura, maka langsung ketika dicegat rombongan Lembu Peteng, keluarlah karomahnya Sunan Ampel, gak bisa gerak, gini terus. Semua berandal-berandal yang dipimpin oleh Lembu Peteng, setelah dimaafkan Basu bisa bergerak. Ini kan kayak main di TV itu. Ya Allah, apa semudah itu Pak? Enggak. Yakin Sunan Ampel ketika ke Madura mendapatkan tantangan yang berat. Perlawanan real. Dari preman-preman Madura itu, dari mereka-mereka yang tidak suka, tapi bukan terus divisualkan dalam bentuk apa? Buddha kayak lakon resi yang ketemu dengan Hanoman kan gitu. Ini enggak benar. Ini semuanya adalah apa? Sejarah ini unsur Hindu Buddha yang katanya Ahmad Mansur Soyanegara, unsur Hindu Buddha yang dimasukkan ke dalam Islam. Itu yang terjadi. Saya kira itu, silahkan antum bertanya, mudah-mudahan gak ada biar cepat selesai. Itu. Nah, capek banget ya Pak. Silahkan, ada yang tanya?